إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Kita lanjutkan kitab Bayan Fadli Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khala. Dan sampai pada ucapan Ibn Rajab rahimahullah, fa amma ad-dukhulu ma'a dhalika fi kalam al-mutakallimin aw al-falasifah fa syarrun mahdh. Adapun masuk bersama dengan itu kepada ilmu kalam, ilmu filsafat, maka itu syarrun mahdh, hanya kejelekan murni. Dan ini kelanjutan dari kemarin pembahasan sebelumnya, bahwasanya yang namanya ilmu, asyraful ulum, setinggi-tinggi ilmu adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, yakni Quran wa sunnah, wa bima fahimahu as-salafu salih, dan apa yang dipahami oleh para salafus saleh. Kemudian dikatakan oleh Ibn Rajab, barang siapa yang keluar dari pemahaman mereka akan salah. Dan kebanyakan apa yang tidak dikenal oleh mereka, maka itu adalah muhdatsun, perkara bid'ah, perkara baru. Kemudian selanjutnya, fa ammad dukhulu ma'a dzalika fi ilmil kalam, adapun masuk kepada ilmu kalam lebih parah lagi. Syarrun mahdh, hanya kejelekan murni. Wa qalla man dakhala fi shay'in min dhalik illa wa talattakh bi ba'd awdarihim. Dan sedikit sekali orang yang masuk dalam perkara itu, ini perkara ilmu kalam, kecuali dia pasti akan terkotori bi ba'd awdarihim, terkotori dengan beberapa kejelekan-kejelekan ilmu filsafat. Kama qala Ahmad, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, la yakhlu man nadhara fil kalami illa tajahham, tidak lepas siapa yang melihat mempelajari ilmu kalam kecuali mesti dia tajahhama. Apa makna tajahhama? Tajahham maknanya menjadi jahmiyah, menjadi pengikutnya Jahm bin Safwan, menjadi sesat, tajahham. Wa kana huwa wa ghayruhu min a'immati salaf yuhadziruna min ahli al-kalam. Maka beliau Imam Ahmad wa ghayruhu min a'immah, dan lain-lainnya dari para imam-imam salaf, mereka semuanya yuhadzirun, memperingatkan agar hati-hati min ahli al-kalam. Memperingatkan agar hati-hati dari ilmu al-kalam. Wa in dhabu 'anis sunnah, walaupun mereka membela sunnah, walaupun mereka dhabu 'anis sunnah, membela sunnah. Apa ada ahlul kalam yang membela sunnah? Qanifidin a'azakumullah. Ahlul kalam yang mereka memainkan kalimat-kalimat ilmu filsafat, ilmu mantik. Ada di antara mereka yang berupaya untuk membela sunnah dengan ilmu kalam, dengan ilmu mantik, dengan ilmu debatnya. Maka kata Imam Ahmad, hati-hati dari mereka, dari ahlul kalam, walaupun membela sunnah kelihatannya. Wa amma ma yujad fi kalami man ahabbal kalam al muhdath wa ittaba'a ahlahu min man damma min la yatawassa' fi khusumat wal jidal wa nisbatuhu ila al jahl aw ila al khushu wa ila annahu ghayra 'arifin billah aw ghayra 'arifin bi dinihi fa kullu dhalika min khutuwati asy-syaitan na'udzu billahi minhu. Kata beliau, wa amma ma yujad fi kalami, adapun apa yang didapat dari ucapan-ucapan man ahabbal kalam, yakni siapa-siapa yang suka ilmu kalam, kadang didapat dari mereka ucapan-ucapan, yaitu orang yang ittaba'a ahlahu min dammi man la yatawassa' fil khusumati wal jidal. Kadang-kadang dari mereka didapatkan cercaan, celaan bagi orang yang tidak yatawassa' fil khusumat, orang yang tidak ahli dalam ilmu kalam, tidak ahli dalam berdebat, tidak ahli dalam berargumentasi. Orang yang demikian dinisbatkan kepada al-jahl, dianggap bodoh, awilal hasyu, atau dianggap orang ini hanya ngerti permukaan saja, atau orang ini kaku. Wa ila annahu ghairu 'arif billah, atau dituduh orang ini tidak arif, tidak kenal Allah. Au ghairu 'arif bidinihi, atau tidak arif bidinihi, tidak mengenal agamanya. Fa kullu dhalika min khutuwati syaitan. Semua itu merupakan langkah-langkah syaitan. Itu semua termasuk dari langkah-langkah syaitan. Na'udzubillahi minhu. Semoga kita dilindungi oleh Allah. Kita berlindung kepada Allah dari langkah-langkah syaitan. Mafhum apa yang diucapkan oleh Ibn Rajab, bahwa orang yang masuk kepada ilmu kalam, maka dia akan mendapatkan kejelekan. Sedikit sekali orang yang selamat. Kebanyakan orang belajar, mempelajari ilmu kalam, mesti dia akan menjadi menyimpang, sesat. Sehingga Imam Ahmad dan para imam-imam menyatakan tidak lepas. Orang yang belajar ilmu filsafat, tidak lepas dia kemudian akan menjadi tajahama, atau akan menjadi Jahm bin Sofwan, akan mengikuti alirannya pemikiran Jahm bin Sofwan. Dan dikatakan pula, adapun ucapan-ucapan yang keluar dari mereka, keluar dari ahli kalam, ucapan-ucapan yang keluar dari para pencinta-pencinta ilmu filsafat, yang menuduh orang-orang yang tidak ahli debat, menuduh orang-orang yang tidak ahli berargumentasi, menuduh orang-orang yang tidak pandai dalam mengolah kata, dan seterusnya, mereka menjulukinya dengan al-jahl. Orang ini bodoh, orang ini kaku, gak ngerti apa-apa, orang ini gak kenal agamanya, orang ini gak kenal Allah, dan seterusnya. Maka jangan peduli dengan cercaan mereka, kata Ibn Rajab. Kenapa? Karena sungguhnya cercaan mereka itu hanya khutuwati syaitan, hanya langkah-langkah syaitan. Supaya kalian takut dicerca, supaya jangan dianggap bodoh, supaya jangan dianggap dungu, kemudian berupaya untuk mempelajari ilmu debat, ilmu filsafat, ilmu kalam. Qul inna a'udzukum Allah wa mimma ahdatha min al-'ilmi al-kalam fi ulumil batinah. Termasuk yang muhdats dari ilmu, ilmu-ilmu yang baru dalam tanda petik, maksudnya ilmu-ilmu yang bid'ah. Termasuk ilmu-ilmu bid'ah, mimma ahdatha min al-'ilmi, dari apa-apa yang diada-adakan oleh mereka dari ilmu, adalah kalam fil ulumil batinah, berbicara tentang urusan-urusan batin, minal ma'arif wa a'malil qulub, yaitu dari berbagai macam ma'rifat-ma'rifat atau perbuatan-perbuatan hati, wa tawabi'u dzalik, ataupun yang mengikutinya, yang berkaitan dengannya. Ini juga ilmu baru, ilmu bid'ah. Mempelajari, katanya, perasaan-perasaan hati. Mempelajari tentang a'malul qulub yang berkaitan dengannya. Tapi bimujarradid ra' wa dzau, hanya dengan ra'i wa dzau, hanya dengan pendapatnya sendiri dan dengan dzau, dengan perasaannya sendiri, awil kasyf, atau dengan menyingkap tabir-tabir gaib, katanya, wa fihi khatarun 'adzim. Kalau bicara tentang hati, tetapi dengan dalil, berbicara tentang hati, tetapi dengan hujjah minal Qur'ani wa sunnah, maka itu sesuatu yang bagus, sebagaimana apa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim dalam kitab-kitab beliau. Banyak kitab-kitab tentang hati, seperti ad-da'u wa dawa, penyakit dan obatnya. Beliau berbicara tentang qulub, tetapi dengan ayat wal hadith. Hadith Rasulullah SAW seperti, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah sungguhnya dalam hati, dalam badan manusia ada satu gumpal daging yang kalau dia baik, baik seluruh tubuhnya, kalau dia jelek, akan jelek pula seluruh tubuhnya, maka itulah al-qalb. Itu hadis mengenai hati. Khadimul azzakum, tapi yang dimaksud ilmu-ilmu bid'ah adalah ilmu yang mempelajari hati, tapi bukan dengan hujjah, bukan dengan dalil, tapi dengan perasaan, zauq, atau dengan ra'i, dengan ra'i, dengan pendapatnya sendiri, atau bahkan lebih aneh lagi, dengan mimpi-mimpi atau dengan kasyaf. Tahu kasyaf? Kata mereka, kadang-kadang manusia tiba-tiba mendapat ilmu dari Allah, tiba-tiba tersingkap tabir-tabir gaib. Nah, itu yang ilmu yang dikatakan ilmu laduni, ilmu kasyaf, katanya. Nanti orangnya yang ahli dijuluki kasyaf. Ikhwanabidina a'azakumullah. Ini juga ilmu bid'ah. Qad ankarahu a'yanul a'immah. Telah diingkari oleh tokoh-tokoh para imam-imam. Seperti Imam Ahmad dan lain-lainnya. Wa kana Abu Sulaiman yaqul, dan bahwasanya Abu Sulaiman berkata, innahu latamurru bi an-nuktah min nukatil qawm, fala aqbaluha illa bi syahidain adlain, al-kitab wa sunnah. Kata Abu Sulaiman, sungguh pernah terjadi padaku satu nuktah dari nuktah-nuktah kaum tersebut, ini kaum sufi, pernah terjadi padaku satu perkara dari perkara-perkara yang diomongkan oleh sufi masuk kepada aku. Kayaknya ini benar. Sepertinya ini ucapan-ucapan bagus. Tetapi aku tidak menerimanya. Fala akbaluha illa bisyahidain. Aku tidak menerimanya kecuali dengan dua saksi. Yang adlaini, yang dua-duanya adil. Saksi yang adil. Apa itu? Alkitab wassunnah. Ini ketika menerima ucapan mereka. Kalau begini kan begini, kalau begini kan begitu. Terima sama dia, tidak langsung dipercaya. Sebentar, cocokkan dengan Quran, cocokkan dengan sunnah, sebagai dua saksi yang adil, sebagai dua saksi yang terpercaya, yaitu Quran dan sunnah. Kalau cocok dengan Quran, cocok dengan sunnah, maka dipegang. Tetapi kalau ditolak oleh Quran dan sunnah, ini bertentangan dengan ayat Al-Quran, bertentangan dengan hadis yang sahih, maka ditolak mentah-mentah, buang jauh-jauh. Itu hanya wasawisu syayatin. Itu hanya bisikan-bisikan syaitan. Jadi kata Abu Sulaiman, la aqbaluha illa bisyahidaini adlain. Aku enggak menerimanya kecuali dengan dua saksi yang adil. Syahidaini adlain, al-kitab wa sunnah. Dua saksi yang adil adalah Quran wa sunnah. Demikian dikeluarkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami dalam Tabaqatus Sufiyah. Wa qala al-Junayd, berkata al-Junayd, ilmuna hadha muqayyad bil kitab wa sunnah. Al-Junayd adalah seorang tokoh yang dibesarkan oleh orang-orang sufi. dianggap seorang yang zuhud, seorang yang masya Allah, dibesarkan oleh mereka. Maka kita katakan pada mereka, tokoh kalian yang kalian besarkan, yang kalian anggap sebagai tokoh besar kalian, berkata, ilmuna hadza muqayyadun bil kitabi was sunnah. Ilmu kita ini bergantung dengan Quran was sunnah. Ilmu kita ini harus dicocokkan dengan Quran was sunnah. Man lam yaqra al-Quran wa yaktub al-hadith la yuqtada bihi. Siapa yang tidak membaca Al-Quran dan mempelajarinya, siapa yang tidak menulis hadis-hadis, la yuqtada bihi, orang ini tidak perlu diikuti. Fi ilmina hadza, tidak perlu diikuti dalam ilmu kita ini. Qul inna a'udzubikumullah, demikian dikeluarkan oleh Abu Nu'aim fil hilyah dari tariqihi al-Khatib, dari jalan al-Khatib, dan isnadnya sahih dari al-Junayd. Maka kalau mereka berbicara tentang al-Junayd, al-Junayd, kita katakan, ah, kalian yang mengaku pengikutnya al-Junayd, wa al-Junayd rahimahullah wa ghafarallahu lahu, menyatakan bahwa ilmu kita harus berkait dengan Quran wa sunnah, harus berdasarkan Quran wa sunnah. Barang siapa yang tidak mempelajari Quran dan tidak mencatat hadis, tidak mempelajari hadis, maka orang itu la yuqtada bihi, enggak perlu diikuti, enggak perlu dijadikan qudwah, enggak perlu dijadikan uswah hasanah, enggak perlu dijadikan teladan. Wa qad ittasa'a al-kharqu li hadzal bab. Dan sungguh sudah semakin lebar robeknya. Kharq itu rusak atau robek kalau kain. Dalam bab ini, kerusakan dalam bab ini sudah semakin melebar. Wa dakhala fihi qaum ila anwa'iz zandaqah wan nifaq. Akhirnya kaum tersebut sudah masuk kepada zandaqah, kepada perkara-perkara zindiq, kesesatan-kesesatan, wan nifaq, kemunafikan-kemunafikan. Dakhala ila anwa'iz zandaqah, masuk dalam berbagai macam kesesatan, bukan satu macam, anwa'iz zandaqah, anwa'an nifaq, berbagai macam bentuk kemunafikan, berbagai macam bentuk kesesatan. Karena apa? Karena dasarnya sudah salah. Katanya mempelajari hati, jagalah hati, jagalah hati, bersihkan hati, bersihkan hati, tetapi bukan dengan hujjah Quran wa sunnah, tetapi dengan perasaan hati katanya. Haddatsani nafsi an rabbi, menyampaikan kepadaku hatiku dari Rabbku. Itu dalilnya. Bukan dari Quran, bukan dari sunnah. Tetapi haddathani nafsi an Rabbi, menyampaikan kepadaku jiwaku dari Rabbku. Subhanallah, tiba-tiba terbersit di benakku satu ilmu. Bisanya kok tiba-tiba terbersit di benakmu? Emang kamu nabi diberi wahyu? Tiba-tiba terpikir, terasa olehku satu ilmu yang belum pernah dipikirkan oleh orang lain. Dari perasaannya, rasanya, dan saya sungguh merasakan bahwa ini sesuatu yang paling adilnya, yang paling baiknya. Bukan dengan ayat, bukan dengan hadis. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, semakin melebar kerusakannya, sehingga mereka masuk dalam berbagai macam kesesatan-kesesatan dan kemunafikan-kemunafikan. Wa da'wa anna awliya Allahi afdal minal anbiya. Sampai-sampai mereka mengaku-ngaku kalau para wali lebih afdal dari para nabi. Itu diucapkan oleh mereka. Diucapkan dengan tegas oleh mereka, enggak ragu-ragu. Kalau para anbiya mendapatkan dari Jibril, Jibril dari Allah. Kalau kami, kami langsung mendapatkan dari sumbernya. Maksudnya dari Allah SWT. Ilmu laduni. Langsung masuk ke kepalaku dari Allah SWT. Haddatsani nafsi an Rabbi. Astagfirullahaladzim. Siapa yang dimaksud wali-wali yang katanya lebih afdol dari para anbiya? Bukan wali-wali yang kita kenal dari para imam-imam ahlus sunnah, bukan. Bukan para wali-wali dari kalangan para sahabat, para tabi'in, bukan. Tapi dari kalangan mereka yang katanya sudah sampai tingkat wali, sudah sampai tingkat kasyaf. Sudah pernah cerita? Sudah tahu ceritanya tentang kasyaf? Ada seorang pemuda yang terkenal kasyaf katanya. Kata mereka, dongeng, cerita sebelum bobo. Maka kata penulis, penulis kitab Fadhailul A'mal, maka saya penasaran, apa benar ada seorang pemuda yang memiliki ilmu kasyaf? Ilmu kasyaf itu ilmu menyingkap tabir yang gaib. Maka aku datangi tempat pemuda itu. Tiba-tiba aku temui pemuda itu dalam keadaan menangis. Aku sedih melihatnya. Kenapa wahai anak muda, kenapa engkau menangis? Dia menyatakan, sungguh aku melihat ibuku disiksa dalam api neraka. Aku melihat ibuku di dalam neraka. Maka saya terkejut betapa kasihannya anak muda ini, ibunya diazab dalam neraka. Maka aku pulang, dan di malam harinya sepertiga malam terakhir aku berzikir, membaca 70 ribu kali la ilaha illallah. 70 ribu kali la ilaha illallah. Dan aku kirimkan lewat pos. Nah, kirim-kiriman lewat mana kalau kirim-kiriman? Aku kirimkan 70 ribu ini ke ibunya pemuda tadi. Aku kembali besoknya menemui anak muda tadi. Aku lihat anak muda itu sedang ceria dalam keadaan bersinar-sinar wajahnya. Maka aku tanyakan, wahai anak muda, kenapa engkau sekarang gembira? Ceria, mukamu sangat bersinar gembira. Kata anak muda tadi, sungguh aku melihat ibuku diselamatkan dari api neraka. Dongeng. Kenapa dongeng? Karena semuanya aneh, mustahil. Satu kemustahilan, satu keanehan, bahwasanya alam sekarang belum alam kubur, belum alam neraka. Sekarang masih alam barzakh sampai hari kebangkitan nanti. Iya kan? Kok pemuda tadi sudah lihat ibunya di neraka? Aneh yang pertama. Aneh yang kedua, pemuda itu kok bisa lihat padahal itu gaib? Oh, itu kan karena kasyaf, karena dia memiliki ilmu kasyaf. Ikhwan bin na'azakumullah, siapa para sahabat yang bisa melihat seperti itu? Ada? Kalau tidak ada, kita tanya, apakah pemuda tadi lebih hebat dari para sahabat? Lebih hebat dari Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum? Apakah mereka lebih hebat dari al-ashrah al-mubasyirin bil jannah? Apakah mereka lebih hebat dari 10 sahabat yang dijamin dengan surga? Apakah mereka lebih hebat dari 2 golongan manusia yang Allah jamin dengan keridhaannya, al-muhajirin wal ansar? Apakah mereka lebih hebat dari para sahabat yang Allah puji dalam Al-Quran? Apakah mereka lebih hebat dari orang-orang yang Allah katakan kepadanya, kuntum khaira ummatin, kalian umat yang terbaik? Apakah pemuda tadi lebih hebat? Kok bisa lihat yang gaib padahal para sahabat tidak? Qadirna azakumullah. Ini keanehan yang berikutnya. Keanehan yang ketiga, kok bisa kirim-kiriman? Apa dalilnya bisa kirim-kiriman seperti itu? Bisa paket-paketan seperti itu? Di mana kantor posnya? Di mana tukang posnya? Qadirna azakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walaisa lil insani illa masa'a." Tidaklah bagi manusia akan mendapatkan kecuali hasil usahanya. Lah yang baca zikir siapa, yang dikirim siapa? Enggak mungkin pahala bisa dikirimkan kepada orang lain. Karena disebutkan dalam Al-Qur'an, "Walaisa lil-insani illa ma sa'a." Tidaklah bagi manusia kecuali dia akan mendapatkan amal usahanya sendiri. Setiap manusia akan mendapatkan amal usahanya sendiri dan nanti akan mendapatkan akibatnya sendiri. Kalau baik dibalas kebaikan, kalau jelek dibalas kejelekan. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak mungkin ada dosa yang ditindakan pada orang lain dan tidak mungkin demikian-demikian. Fadhilna'azakumullah. Itu keanehan yang berikutnya. Masih ada keanehan yang berikutnya. 70 ribu kali la ilaha, siapa yang ngajarkan? Dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi dan para ulama, min awalihi ila akhiri, enggak diajarkan untuk zikir sekian banyaknya. Bahkan mereka bisa lebih daripada itu. 70 ribu kali la ilaha illallah. Khonifidina azakumullah. Wa muslimin syarnati. Ikhwani talab rahimani wa rahimakumullah. Ini bukti kalau mereka menganggap bahwa tokoh mereka yang namanya kasyaf, seperti pemuda tadi, kata mereka, itu lebih hebat dari Nabi, lebih hebat dari Rasul, lebih tinggi dari para anbiya. Al-awliya, lebih tinggi daripada al-anbiya. Wa'aimullah ha'ulai ka'yakdibun. Sungguh demi Allah, mereka berdusta. bahwasanya manusia yang paling mulia adalah para anbiya. Baru kemudian yang bawahnya, yang bawahnya, yang bawahnya. Khamilun a'azakumullah. Au annahum mustaghnuna anhum, atau pengakuan mereka bahwa mereka tidak butuh nabi. Ini juga kesesatan. Karena tadi disebutkan bahwa meluas kejelekannya sampai mereka terjerumus ke dalam berbagai macam kesesatan. Itu kesesatan pertama tadi, katanya lebih hebat dari nabi. Kesesatan yang berikutnya, mereka merasa tidak perlu rasul, tidak perlu nabi. Ngapain kamu lihat kalimat-kalimat, riwayat-riwayat, ada apa? Kita cukup mendapatkan ilmu langsung dari Allah dengan semedi misalnya, dengan zikir banyak-banyak sejuta kali misalnya, sampai kamu teler, nanti tiba-tiba kamu akan mendapatkan sesuatu ilmu laduni, tiba-tiba masuk di kepalamu, kamu jadi alim. Kalau gitu gak perlu nabi, kalau gitu gak perlu rasul, kalau gitu kamu gak perlu belajar-belajar dari para anbiya. Ada apa Allah utus para nabi kalau begitu? Untuk apa? Kalau kamu bisa mencari ilmu dengan ngelamun, ngelamun di gua-gua, ngelamun di pinggir kali, kali jaga, sambil lumutan untuk dapat ilmu. Ngapain nabi diutus kalau kamu bisa mendapatkannya di gua-gua seperti itu? Khodibina azakumullah. Berarti mereka beranggapan mustaghnuna anhum, merasa cukup tidak butuh dari mereka, merasa cukup tidak butuh dari para anbiya, enggak butuh nabi, enggak butuh rasul. Wa ila tanaqqus bima ja'at bihi ar-rasul min asy-syara'i'. Dan mereka menganggap, ini kesesatan yang berikutnya lagi, bahwasanya ma ja'at bihi ar-rasul, yang dibawa oleh para rasul itu jelek, lemah, rendah, enggak ada nilainya, dicerca habis. Dan kalau kamu masih ngikut syariat yang dibawa oleh rasul, berarti kamu masih tingkat yang rendah. Coba tanyakan pada mereka, pada dhullal, pada mereka kaum sufi yang sesat, tingkatan-tingkatan kewalian menurutmu ada berapa? Maka mereka akan menjawab, ada tingkat yang paling rendah, yaitu tingkat syariat katanya. Lihat, tingkat syariat itu yang paling rendah, yaitu yang masih terkait dengan halal haram, terkait dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu tingkat yang paling rendah. Tingkat yang di atasnya tingkat ma'rifat, tingkat yang di atasnya lagi tingkat hakikat, tingkat yang di atasnya lagi tingkat para aulia, para kasyaf, para nujaba, para aqtab. Yang kasyaf yang tadi, pemuda-pemuda tadi itu, tingkat hakikat sudah tidak terikat lagi dengan syariat. Kalau masih tingkat pertama, itu masih harus sholat, harus puasa, harus begini, harus begitu, halal, haram. Masih terkait dengan syariat. Itu tingkat yang paling rendah, kata mereka. Subhanallah, lihat. Mengikuti syariat Rasulullah SAW, dikatakan sebagai tingkatan yang terendah. Adapun yang tinggi, sudah hakikat, sudah kasyaf, udah gak terkait lagi dengan halal, haram. Kenapa? Kata mereka, karena mereka sudah bisa langsung mendapatkan ilmu dari Allah. Sudah ngerti hakikatnya. Sampai-sampai mereka berkata bahwasanya kalimat-kalimat dalam Quran, kalimat-kalimat dalam sunnah, itu hanya kalimat-kalimat dohir. Yang kalian pahami itu kalimat-kalimat dohir semua, ilmu dohir. Sedangkan kami punya ilmu lain yang lebih hebat, ilmu batin, kata mereka. Dibedakan. Yang kalian pelajari dari Quran dan Sunnah dikatakan ilmu zahir. Sedangkan yang mereka pelajari dari khayalan, dari ngelamun, dari bisikan-bisikan syaitan wal wasawis, dianggap sebagai ilmu batin yang lebih hebat. Kamu ilmu zahir, saya punya ilmu batin, katanya. Ilmu kasyaf, langsung dibisikkan oleh Allah. Mendapatkan wisik. Mendapatkan wisik, bisikan dari Allah, katanya. Mendapatkan wangsit. Sama saja, wangsit, wisik, maksudnya sama. Hanya saja mereka gak berani mengatakan dapat wahyu. Kalau berani mengatakan begitu, niscaya muslimin akan mengatakan, berarti kamu ngaku nabi. Padahal yang dimaksud itu, dapat wahyu memang. Dibisikkan oleh Allah satu ilmu. Dibisikkan oleh Allah bahwa kamu gak perlu sholat lagi. Yang penting kamu begini. Gak perlu kamu puasa, yang penting begitu. Hadirin na'udzubillah, maka ini na'udzubillah kesesatan yang berikutnya lagi. Mencerca syariat. Sampai-sampai mereka, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, mengatakan bahwa mereka sampai berani mengatakan kalau Musa dengan Fir'aun itu lebih tinggi Fir'aun ilmunya. Itu kata mereka yang sudah ekstrim. Kok bisa Fir'aun dikatakan lebih tinggi ilmunya, lebih tinggi tingkatannya daripada Musa? Iya, karena Musa masih tingkat syariat katanya. Ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram. Sedangkan Fir'aun sudah menyatakan dengan tingkatan yang paling tinggi, yaitu manunggaling Gusti Kaulo. Tuhanku menyatu dengan diriku. Maka Fir'aun berkata, ana rabbukumul a'la, aku rob kamu yang paling tinggi. Berarti Fir'aun sudah mengakui bahwa dirinya menyatu dengan Allah. Dan siapa orang yang sudah menyatu dengan Allah? Orang yang tingkatnya sudah tinggi dalam kewalian, katanya. Astagfirullahaladzim, kufur furfur, sekafir-kafirnya. Kafir, sekafir-kafirnya, karena menyatakan Fir'aun sebagai orang yang baik, yang saleh, dan menyatakan Musa masih tingkatan ma'rifat, masih tingkatan rendah, katanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asalnya dari apa ini kesesatan-kesesatan? Asalnya dari apa kekufuran-kekufuran seperti ini? Asalnya dari mempelajari sesuatu dengan perasaan. Belum kufur, baru bid'ah. Mempelajari sesuatu bukan dengan dalil, tapi dengan perasaan. Kayaknya, rasanya, rasanya, rasanya, sepertinya, sepertinya, hati saya berkata, hati saya berkata. Ternyata ujung-ujungnya menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam. Menyatakan Fir'aun yang paling bertauhid, sedangkan Musa masih tingkat syariat. Wa ila da'wal hulul wal ittihad. Sampai-sampai mereka mengaku-ngaku pula al hulul wal ittihad. Hulul itu Allah meresap ke semua makhluk-makhluknya. Sedangkan ittihad tadi manunggaling apa manunggal menyatunya hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Manunggaling Gusti kaulo atau manunggaling kaulo Gusti. Awil qaul bi wahdatil wujud atau menyatakan semua ini wahdah, hanya satu keberadaan. Maka semua alam semesta, makhluk, langit, bumi, gunung, semuanya itu satu Allah. Apa zikirnya mereka? La illallah. La illallah. La illallah. Bukan la ilaha illallah, tetapi la illallah. Tidak ada kecuali Allah. Enggak ada apapun kecuali Allah. Enggak ada ini kecuali Allah. Enggak ada langit kecuali Allah. Enggak ada bumi kecuali Allah. Enggak ada semua ini kecuali Allah. Enggak ada semua ini kecuali Allah. Apa ini wahdatul wujud? Dianggap al-wujud cuma satu. Allah. Mereka sampai menjadi sekian macam aliran-aliran sesat, aliran-aliran kufur, semuanya kuncinya cuma satu. Karena mereka mempelajari agama dengan perasaan. Bukan dengan hujjah, bukan dengan dalil. Dengan perasaan hati. Wa ghaira dzalika min usulil kufri wal fusuq, dan lain-lainnya dari kesesatan-kesesatan yang merupakan prinsip-prinsip atau dasar-dasar kekafiran, dan dasar-dasar kefasikan, dan dasar-dasar kemaksiatan. Kada'wal ibahah, seperti pengakuan ibahiyah, serba boleh. Wahilli mahdurati syara'i', dan halalnya semua yang tidak boleh oleh syariat, halal, kata mereka. Ini juga kesesatan berikutnya. Kata mereka, kalau sudah sampai tingkat hakikat, sudah sampai tingkat yang tertinggi, maka enggak perlu terkait dengan halal haram. Bagi kalian khamr haram, bagi dia tidak. Karena dia tahu hakikatnya. Ketika dia minum, maka di mulut ini kerongkongan berubah menjadi air suci. Zina, bagi kalian haram. Bagi mereka halal. Karena mereka lain tingkatannya. Maka jangan heran kalau ada kiai, kayak mereka tapi kerjaannya di tempat-tempat yang jelek, tempat-tempat yang busuk, di klub-klub malam, di tempat-tempat pelacuran, tempat khamr dan maksiat dan sebagainya. Fanabirin a'azakumullah. Mereka masih tetap menghormatinya, menyatakan Gus, Gus. Kenapa kalian masih menghormati orang seperti ini, bejatnya? Sebentar. Dia tingkatannya lain dengan kita. Kita masih tingkat syariat, masih terkait dengan halal haram. Tapi dia sudah tinggi tingkatannya, sudah sampai tingkat hakikat, bahkan dia sudah kasyaf. Maka dia syariatnya lain dengan kita. Kita syariat zahir, dia syariat batin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alayhdina wa yahum. Semoga Allah beri petunjuk kita dan seluruh kaum muslimin ila sawa'is sabil. Ini semua kekufuran-kekufuran yang disebabkan karena mempelajari ilmu din dengan perasaan, tidak dengan dalil qala Allah wa qala Rasul, tidak dengan pemahaman para salafus saleh, tidak dengan apa yang dilakukan oleh mereka Rasulullah SAW dan para sahabatnya, bukan, tetapi dengan perasaan, sepertinya, rasanya, dan kamu rasakan dalam hatimu dan seterusnya, sehingga mereka kadang-kadang diam diri seperti semedi, ngelamun, tetapi kata mereka, kami sedang merasakan keberadaan Allah dalam hati saya, katanya. Sedang apa? Sedang merasakan keberadaan Allah di hati saya. Hah? Maksudnya? Maksud saya sedang berupaya untuk merasakan bahwa Allah menyatu dengan diri saya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Qanabirin a'azakumullakum muslimin yang saya hormati. Ini semua kekufuran-kekufuran yang disebabkan karena satu kunci tadi. Tidak mempelajari seperti para salafus saleh mempelajari Quran wa sunnah. Wa adkhalu fi hadha at-tariq asya'a katsira laysat min ad-din. Akhirnya mereka masukkan dalam jalan mereka perkara-perkara yang sangat banyak yang laisat minaddin, yang bukan dari agama. Ini dari mana ini? Semedi-semedi ini bukan dari agama. Kamu tirakatan di kuburan, apa itu dari mana? Dari Quran wa Sunnah? Bukan dari agama. Kamu berbuat seperti ini, seperti itu, dari mana itu? Bukan dari agama, bukan dari Quran wa Sunnah. Mereka memasukkan asya'a katsirah laisat minaddin. Mereka masukkan sekian banyak perkara-perkara yang bukan dari agama, bukan dari Quran, bukan dari sunnah, fi syai' sedikit pun. Fa ba'dhuha za'amu annahu yahsul bihi tarqiqul qulub kal ghina. Sebagian mereka berkata, walaupun enggak ada dalam Quran dan sunnah, tapi dengan itu saya mendapatkan dalam hati saya kelembutan. Alhamdulillah. Alhamdulillah salih barakallahu. Saya mendapatkan terqiq fil qulub, katanya. Mendapatkan keluluhan hati. Memang enggak ada dalam Quran, enggak ada dalam sunnah, memang enggak diajarkan, tetapi saya merasakan dengan cara itu saya mendapatkan hati ini menjadi lunak, menjadi lembut, hati ini menjadi begini dan menjadi begitu. Apa contohnya? Mereka menganggap bagus dan baik karena bisa meluluhkan hati dengan nyanyian dan alat-alat musik. Siapa dari para ulama yang menyatakan bolehnya beribadah dengan alat-alat musik? Tidak ada, kecuali kaum sufi. Kal ghina'i, kata Ibn Rajab, warraqs, seperti lagu-lagu, nyanyian-nyanyian, dan raqs, joget-joget, nari-nari, sambil diiringi dengan biola atau diiringi dengan rebab atau diiringi dengan berbagai macam alat musik, mereka kemudian menari-nari, menegak, tunduk lagi, menegak lagi, nunggu lagi, terus begitu, keliling-keliling. Apa ada dalam Quran wa Sunnah? Tidak ada. Taib, li'ayyi syai'in, untuk apa? Kata mereka, ini bisa membuat tarqiqul qulub. Wa ba'duha za'amu annahu yurad li riyadatin nufus kal 'ishq suwar al muharramah wa nadharaha. Sebagian lagi berkata, mengaku-ngaku bahwasanya perlu untuk latihan jiwa, perlu untuk latihan hati, kita perlu ishqus suwar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa ishqus suwar? Perlu berasik-asik dengan gambar-gambar haram, gambar-gambar porno, gambar-gambar perempuan, gambar-gambar dan seterusnya, katanya untuk melatih hati. Wa ba'dhuha za'amu annahu likasrin nufus wa tawadhu' ka syuhratil libas. Sebagian lagi berkata bahwa kita perlu untuk meluluhkan hati agar kita tawadhu', agar kita tidak sombong, perlu pakaian khusus. Pakaian dari yang termurah, yang terjelek, yang terkasar mereka pakai. Kalau kamu pakaian-pakaian kalian ini, dikatakan kalian mutakabbirin, orang-orang sombong tidak mau melatih diri, katanya. Maka mereka melatih dirinya dengan pakaian yang kalau orang melihat, dikatakan orang ini orang gila, orang gembel. Pakaian compang-camping, tambal-tambalan, dengan berbagai macam atribut-atribut kegembelan. Enam. Dan berjalan. Dari ujung sana ke ujung sini. Dari timur ke barat. Dari Surabaya ke Jakarta. Jalan kaki. Tidak jalan pakai kendaraan sama sekali. Dan ini mulai banyak. Saya lihat berapa orang seperti itu. Dan telanjang kaki gak pakai alas kaki. Alasannya latihan jiwa. Supaya jiwa ini menjadi luluh. Menjadi tawadhu. Menjadi ini, menjadi itu. Semua itu kita tanyakan pada mereka. Aina dalil. Apa dalilnya? Gak ada. Dan mereka sendiri sadar kalau itu gak ada dalilnya. Walaupun gak ada dalilnya, tapi kan bisa meluluhkan jiwa. Bisa menjadikan kita tawadhu. وَبَعْضُهُ يَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاتِ. Bahkan sebagiannya yang disebutkan tadi, ada yang menghalangi zikrullah. Yang bertentangan dengan zikrullah, yaitu nyanyian dan musik. Dan juga nazar ilal muharram, melihat gambar-gambar haram. Bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Bagaimana akan dapat dalil? Bukan hanya tidak ada dalil, justru ada dalil yang bertentangan dengannya, justru ada dalil yang mengharamkannya. Wa syabahu bidzalika alladziina ittakhadhu diinahum lahwan wa la'iba. Maka mereka sudah menyerupai golongan-golongan di luar Islam yang mereka menjadikan agamanya hanya main-main, hanya lahun. Yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa mukaan wa tasdiyah." Tidaklah salat mereka di tempat-tempat mereka di bait kecuali mukaan wa tasdiyah, nyanyi-nyanyi dan tepuk tangan. Khana bin na'azakumullah, para penyembah Dzul Khalsah, nama berhala di zaman jahiliyah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang sahih, bahwa nanti tidak akan datang hari kiamat hingga mereka kembali menggoyang-goyangkan pantat mereka di hadapan Dzul Khalsah. Apa maknanya? Di samping maknanya akan muncul kesedihan kembali di akhir zaman yang seperti jahiliyah dulu, dan juga menunjukkan ibadah mereka kepada berhalanya dengan joget-joget menggoyang-goyangkan panggul mereka, pinggul mereka, bokong mereka di hadapan berhalanya. Qul inna a'udzubikumullah. Kenapa kok kemudian kaum muslimin ngikut ibadah dengan joget-joget? Ibadah dengan menggoyang-goyangkan pinggulnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa fal ilmu nafi', maka ilmu yang bermanfaat. Min hadhil ulum kulluha dhabtu nususil kitab wa sunnah wa fahm ma'aniha. Maka ilmu yang bermanfaat dari seluruh ilmu-ilmu, ilmu yang akan memberikan faedah imaniyah wa amaliyah, adalah ilmu dhabtu nususil kitab wa sunnah. Ilmu yang mempelajari dengan teliti ayat-ayat Quran dan sunnah, dan memahami apa makna-maknanya, dan taqayyud fi dzalika bil ma'thur, dan kemudian kita memahaminya dengan terkait, dengan tidak lepas dari riwayat-riwayat dari para sahabat, dari para tabi'in, dari tabi'in tabi'in. Ketika mereka memahami Quran dan sunnah, maka kita memahami seperti mereka memahami. Ini ilmu yang menyelamatkan kaum muslimin di dunia dan di akhirat. Yang menyelamatkan kaum muslimin dari kesesatan di dunia dan dari azab di akhirat adalah itu. Quran wa sunnah, dan kemudian mempelajari makna-maknanya dari para sahabat dan tabi'in dan tabi'it tabi'in. Khamilina azakumullah. Adapun ilmu-ilmu muhdats tadi sudah terbukti membuat orang jadi sesat, jadi menyimpang, bahkan berakhir dengan kekufuran, berakhir dengan kekafiran. A'udhu billahi minasyaitan rajim. A'udhu billahi minal kufr wa dhalal. وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.